بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas. Qanatina azzakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji secara khusus tentang permasalahan haji badal. Tidak melanjutkan pembahasan kitab Umdah. Kita secara khusus pada kesempatan kali ini membahas tentang masalah haji badal. Dikarenakan fenomena haji badal cukup marak, tidak hanya di tanah air tapi juga di belahan dunia. Barakallahu fikum. Khamatina azzakumullah. Perlu dipahami bahwasanya kewajiban haji itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah ala sabilil mubasyarah. Wujubul haji ala sabilil mubasyarah. Wajib haji yang langsung dia tunaikan sendiri. Ini bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Yang kedua ialah wujubul haji ala sabilil istinabah. Kewajiban haji dengan cara niabah, dinaibkan, digantikan oleh orang lain. Imma mubasyarah wa imma istinabah. Terkait dengan poin yang kedua, kewajiban haji dikarenakan niabah, adanya naib. Ini ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah al-ajiz anil mubasyarah. Seseorang yang tidak mampu, tidak sanggup melakukan sendiri. Ini pada masa hidupnya. Dia masih hidup, namun tidak punya kemampuan untuk melakukan haji sendiri. Sementara yang kedua, dikarenakan dia mati. Sebab yang kedua, dia telah mati, belum sempat melaksanakan kewajiban haji. Ini secara global tiga perkara. Kaidah asalnya, barakallahu fikum, selama orang itu hidup dan dia punya kemampuan untuk melaksanakan haji sendiri, maka tidak boleh dibadalkan. Pertama ya, selama dia punya kemampuan untuk mengerjakan haji sendiri, maka tidak boleh dibadalkan. Ini dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Baru ada pembahasan haji badal ketika ada dua sebab tadi. Mungkin dia gak sanggup melaksanakan sendiri, atau dia mati. Baik. Dari sini penertina azakumullah, ada pembahasan di kalangan para ulama una terkait dengan haji badal. Pembahasannya cukup panjang. Supaya dipahami dengan baik, kita klasifikasi. Kita klasifikasi pembahasannya supaya bisa dipahami dengan baik. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama terkait dengan sabab haji badal. Terkait dengan sabab haji badal. Disebutkan tadi ada dua sebab. Yang pertama ialah kaunuhu ma'dhuba. Ini istilahnya para fuqaha. Dia seseorang yang ma'dhub. Ma'dhub. Apa itu ma'dhub? Disebutkan definisinya secara syar'i ialah al-mai'usu min qudratihi 'alal hajji bi nafsihi halan wa ma'ala. Ma'dhub ialah seseorang yang putus asa. Seseorang yang putus asa bisa melaksanakan haji sendiri, baik sekarang atau akan datang. Seseorang yang sudah putus asa bisa melaksanakan haji sendiri sekarang atau di masa akan datang. Mungkin dikarenakan dia orang yang zamin. Zamin, orang yang sudah terkena penyakit menahun. Orang yang terkena penyakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Atau dia ayyakuna harima. Dia orang yang sudah sangat tua renta. Sangat tua, tidak mungkin lagi haji, jangankan haji, naik di atas kursi roda tidak sanggup. Au kaunuhu maridan la yurja bur'uhu. Atau dia orang yang sedang sakit dan sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya secara medis. Secara medis. Au kaunuhu nawwal khalqi. Atau dia orangnya sangat lemah. Hazil syadidu ba'f. Orang yang sangat-sangat lemah fisiknya. Jadi dikatakan sebagai ma'dhub. Ma'dhub, orang yang putus asa bisa berhaji dengan sendirinya sekarang atau akan datang. Mungkin penyakit menahun, mungkin tua renta, mungkin penyakit yang enggak mungkin disembuhkan, mungkin dikarenakan fisiknya yang sangat-sangat lemah. Itu namanya ma'dhub. Sebab yang kedua ialah kauluhu mayyita. Dia mati sebelum melaksanakan ibadah haji. Dia mati sebelum melaksanakan ibadah haji. Baik. Ini terkait dengan sebab haji badal. Pembahasannya kedua. Pembahasannya kedua, barakallahu fikum, berkaitan dengan orang yang dibadali. Ini masih berputar pada dua poin tadi. Berkaitan dengan orang yang dibadali. Diterangkan tadi ada dua keadaan. Imma ma'bub wa imma hayy wa imma mayyit. Mungkin dia orang yang ma'bub poin pertama tadi atau dia orang yang mati. Sekarang kita bahas terlebih dahulu orang yang pertama. Orang yang masih hidup tetapi dia ma'bub. Tahu ma'bub tadi ya? Orang yang sudah putus asa untuk bisa haji sendiri karena sakit. Baik. Orang yang sudah divonis, orang yang sudah divonis sebagai orang yang ma'bub, orang yang sudah divonis sebagai orang yang ma'bub, tidak mungkin haji sendiri. Ini ada dua keadaan. Sama saya Mas ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah dia punya kemampuan finansial. Dia punya kemampuan finansial haji. Dalam keadaan yang pertama ini dia diharuskan, diwajibkan untuk segera menunjuk badalnya. Saya paham ya? Begitu divonis sebagai orang yang ma'bub, tidak mungkin berangkat haji, dan dia punya kemampuan finansial, maka katanya para ulama dia harus segera menunjuk naibnya, menunjuk orang yang menjadi badalnya untuk menghajikan dia. Ini jelas. Keadaan yang kedua, seseorang yang tidak punya kemampuan finansial pribadi, sudah kondisinya ma'bub, tidak mungkin berangkat haji sendiri, di saat yang sama tidak punya uang, tidak punya finansial, maka di sini tidak ada kewajiban haji atas dirinya. Tidak ada kewajiban haji atas dirinya dan juga tidak ada kewajiban badal. Paham salah ya? Tidak ada kewajiban haji pada dirinya dan yang kedua tidak ada kewajiban badal. Kenapa? Tidak punya kemampuan finansial. Wahuna masalah. Di sini ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama ialah bagaimana kalau ada orang lain? Bagaimana kalau ada orang lain yang memberi biaya untuk badalnya dia? Misal anaknya, bapaknya nggak punya kemampuan, anaknya kaya raya, anaknya siap mengeluarkan dana untuk badal haji. Atau orang lainnya berbaik hati, orang kaya di kampungnya, dikenal dermawan, siap untuk mengeluarkan dana baik untuk badal haji dia. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan? Dia ma'dzub, tidak sanggup haji sendiri, divonis ma'dzub, tidak punya kemampuan finansial, tapi ada orang lain yang biayai. Pak Nurul, siap dananya. Tenang Pak, saya siap dana. Bapak cari badal, berangkat menghajikan Anda. Apakah sah? Jawabannya ya Pak, apakah sah? Kok diam aja? Apakah sah? Jawabannya? Jawabannya adalah sah tetapi tidak wajib. Ini adalah fatwa Lajnah Daimah barakallahu fikum. Antum bisa lihat di fatwa di jilid yang ke-11. Ini pembahasan terkait dengan masalah haji di jilid yang ke-11 dari fatwa Lajnah Daimah. Dikatakan boleh. Boleh. Tapi tidak ada keharusan, enggak ada kewajiban. Barakallahu fikum. Sampai ini wabih, jelas. Hah? Jelas insya Allah ya. Jadi awak orang yang dibadali yang pertama, orang yang ma'bub tadi. Dua keadaan. Yang pertama punya kemampuan finansial, maka dia mengeluarkan uangnya untuk mencari badalnya dia, menghajikan dia. Yang kedua tidak punya kemampuan finansial, maka tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban badal. Selesai kan? Masalah yang diangkat ketika ada orang lain yang siap mengeluarkan dananya, untuk badalnya dia? Jawabannya, boleh, sah, tapi tidak wajib. Itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh orang tadi kepada Pak Fulan yang ma'dzub tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga yang mengeluarkan dana dapat pahala dengan infaknya tadi. Baik, orang yang dibadali dapat pahala hajinya, dan orang yang menjadi badalnya dapat pahala juga ketika dia ikhlas dalam mengerjakannya. Paham saleh? Hadza mafhum. Wahuna soal. Ada pembahasan lain di kalangan para ulama, yaitu bagaimana kalau orang yang sudah divonis sebagai ma'dzub ternyata dia sembuh. Kalau yang sudah tua renta gak mungkin sembuh, semakin lama semakin renta, kan gitu ya. Contoh orang yang sakit divonis tidak mungkin sembuh secara medis, akhirnya dia mencari badal, berangkat, tayyib, selesai hajinya. Masya Allah, setahun, dua tahun, tiga tahun kemudian sembuh. Entah dia bikin ada pengobatan alternatif, herbal atau apa, atau akupuntur atau apa gitu ya, sembuh, tidak lagi sakit. Apakah haji pertama, haji badal itu dinyatakan sah? Apakah dia harus mengulang lagi haji baru untuk dirinya sendiri? Jawabannya khilaf di kalangan para ulama. Ar-rajih annahu yujzi'uhu dhalik. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih barakallahu fikum itu mencukupi dia. Itu cukup bagi dia. Artinya kewajiban haji Islam yang sekali seumur hidup sudah terpenuhi. Baik, tidak perlu untuk mengulang lagi. Kalaupun dia haji lagi dihitung, nah dihitung haji sunnah. Haji sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wa. Ini terkait dengan masalah barakallahu fikum. Orang yang pertama kondisinya dalam keadaan dia ma'dzub. Dalam keadaan dia ma'dzub, orang yang tidak sanggup haji sendiri. Keadaan yang kedua terkait dengan orang yang dibadali tadi ialah kaunuhu mayyita. Dia mati sebelum mengerjakan kewajiban haji. Barakallah. Di sini qonatina azzakumullah terkait dengan menghajikan orang mati, itu bahasanya orang sekarang. Terkait dengan masalah menghajikan orang mati, ini ada ketentuannya. Kita bikin dua keadaan supaya bisa difahami dengan baik. Keadaan yang pertama ialah sang mayitnya ini. Sang mayit ini adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat wajibnya haji semasa hidupnya. Orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya haji semasa hidupnya, namun belum sempat haji mati. Misalkan dia orangnya kaya, secara finansial punya, secara fisik sanggup. Qadarullah belum sempat berangkat haji, mati. Entah tabrakan, entah sakit tiba-tiba, kena jantung atau apa, mati. Barakallah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Keadaan yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim, dia diperbolehkan untuk dihajikan. Dijelas, enggak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dikarenakan pada masa hidupnya sudah terpenuhi syarat wajibnya haji, bisa dihajikan. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, keadaan yang kedua ialah seseorang yang pada masa hidupnya fakir, tidak terpenuhi syarat wajibnya haji. Orang yang fakir semasa hidupnya mati, ya jelas tidak bakal berangkat haji yang fakir. Mati. Pertanyaannya, apakah bisa dihajikan? Apakah bisa dihajikan? Barakallahu fikum. Jawabannya, kalau fadina azakumullah, dia tidak ada kewajiban haji. Li fakrihi, dikarenakan dia fakir. Yang kedua, tidak ada kewajiban badal dari hartanya. Tidak ada kewajiban badal dari hartanya karena fakirnya dia. Ini jelas. Nah gitu ya. Yang jadi masalah, apakah boleh, apakah diperbolehkan bagi anaknya atau orang lain menghajikan dia dengan hartanya sendiri? Paham sama ya? Orang tua kita dulu fakir, miskin, tidak ada kewajiban haji, mati, belum berangkat, otomatis tidak ada kewajiban badal dari hartanya, dikarenakan tidak punya apa-apa. Tapi anaknya sukses, anaknya hartanya banyak, apakah diperbolehkan bagi anaknya ini untuk menghajikan orang tuanya? Apakah boleh untuk menghajikan orang tuanya? Ini yang menjadi pertanyaan di kalangan banyak kaum muslimin. Jawabannya, saya bacakan nanti keterangan dari Lajnah Daimah. Khulasahnya adalah tidak ada kewajiban bagi anaknya atau bagi orang lain untuk menghajikan dia. Tapi kalau seandainya dihajikan, itu boleh. Hasan, perkara yang diperbolehkan dengan syarat yang menjadi badal diterangkan nanti insyaallah sudah pernah haji sebelumnya. Saya bacakan sekarang jawaban dari fatwa Lajnah Daimah terkait dengan masalah tadi. Disebutkan di juz yang ke-11 halaman yang ke-100. Dijelaskan di sini, idza matal muslim walam yaqdi fariidatal hajj wa huwa mustakmilun li syuruti wujubil hajj wajaba an yahujja anhu min malih alladhi khallafahu sawa'un awsa bidzalika aw lam yusi. Katanya mereka, Lajnah Daimah, dewan fatwa di Saudi, apabila ada seorang muslim yang mati dan belum menunaikan kewajiban haji, dalam keadaan dia adalah orang yang telah sempurna syarat wajibnya haji, maka wajib dihajikan dari harta peninggalannya. Jelas ya? Maka wajib dihajikan dari harta peninggalannya. Sama saja, apakah dia berwasiat sebelumnya ataukah belum berwasiat. Ini jelas. Ini pada poin yang pertama tadi, orang yang semasa hidupnya sudah terpenuhi syarat wajibnya haji, mati belum haji, maka dihajikan dengan haji badal, dan itu diambil dari harta peninggalannya, entah dia sebelumnya berwasiat ataukah tidak, boleh dihajikan. Mereka mengatakan salah itu, wa idza hajja anhu ghairuhu mimman yasihhu minhu alhajj wa kana qad adda fariidatal hajji 'an nafsihi shahha hajjuhu 'anhu wa ajza'a fi suqutil fardhi 'anhu. Ini masalah berikutnya, masih terkait dengan orang tadi. Kalau ada orang lain yang menghajikan dia, tadi bukan dari harta sang mayit, harta dia pribadi, ada orang menghajikan dia dan dia termasuk orang yang sah hajinya, sudah haji sebelumnya, maka itu dihukumi sah dan cukup untuk hajinya dia, dan gugur kewajiban haji dia dengan harta sang mayit. Ini keterangan dari Lajnah Daimah. Sehingga ringkasnya, Kalau orang tadi pada masa hidupnya barakallahu fikum, orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya haji, lalu dia mati belum berhaji, maka wajib untuk menunjuk haji badal. Pada asalnya diambil dari harta peninggalan dia. Ini jelas berwasiat atau tidak. Kalau seandainya ada orang lain yang berbaik hati menghajikan dia dengan harta dia pribadi, cukup sah, tidak ada masalah. Hadza wadih. Ini sangat jelas barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Baik. Kemudian terkait dengan kondisi yang kedua tadi, orang yang semasa hidupnya enggak punya kesanggupan. Diterangkan juga di sini oleh Lajnah Daimah di juz yang ke-11 halaman 102. Belum mereka mengatakan amma in kana ghaira mustati'il hajj hatta mata fa huwa ghairu wajibin 'alaihi. Adapun kalau dia tidak punya kemampuan semasa hidupnya untuk haji lalu dia mati, maka tidak ada kewajiban haji atas dia. Jelas, karena dia fakir, tidak punya kemampuan. Tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban badal. Mereka mengatakan setelah itu, wa in hajja anhu ibnuhu bisyarat ayyakuna hajja an nafsih fahasan wa illa fala syai'a alaihi. Kalau seandainya putranya, anaknya sekarang, menghajikan orang tua tadi yang fakir dengan syarat anak tadi sudah pernah haji sebelumnya, maka itu perkara yang bagus, namun tidak ada kewajiban atasnya. Intaha kalamuhum rahimahumullah. Ini fatwa diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Abdul Razak Afifi dan yang lainnya. Sehingga ringkasnya seperti yang saya terangkan tadi barakallahu fikum, terkait dengan orang yang mati menghajikan orang yang mati, dua keadaan tadi. Kalau pada masa hidupnya dia punya kemampuan finansial untuk haji tapi enggak sempat haji, maka wajib bagi dia menunjuk badal walinya, menunjuk badal dan diambilkan dari harta peninggalan. Baik. Harta wadah, harta peninggalan. Kalau ada orang lain yang menghajikan dia, boleh, enggak ada masalah. Keadaan yang kedua, dia pada masa hidupnya tidak punya kemampuan haji sampai dia mati, maka tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban badal. Tapi kalau anaknya menghajikan dia, hukumnya sah dengan syarat anaknya sudah pernah haji sebelumnya. Faham ini? Faham ya kan? Tapi dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan ada seorang wanita dari Khasa'an, perempuan Khasa'aniyah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fariidatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yathbutu ala rahilah afa hujju an. Ya Rasulullah, kata perempuan tadi, sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya untuk berhaji ini bertepatan dengan bapakku yang sudah sangat tua renta, tidak sanggup untuk naik kendaraan. Apakah boleh saya menghajikan dia? Kalau Makrus mengatakan, naam, boleh. Boleh. Ini dalil yang mereka gunakan barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja walam tahujja hatta matat afa hujja anha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk haji, namun dia belum bisa haji sampai dia mati, apakah boleh saya menghajikan dia? Rasul mengatakan, na'am huji anha. Ya, silakan kamu menghajikan untuk ibumu tadi. Dari dua riwayat ini, kalau tidak ada sesuatu yang berfaedah oleh para ulama dengan rincian tadi, ata wallah. Ini berkaitan dengan masalah kedua terkait dengan orang yang di, orang yang dibadalkan atau yang dibadali. Imma dia ma'dzub, wa imma dia mati. Ya, dua orang. Ma'dzub dirinci tadi dengan perincian yang disebutkan di awal. Orang yang mati dirinci dengan perincian tadi yang telah disebutkan di awal. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan naibnya. Terkait dengan masalah naibnya. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa persyaratan. Ketentuan-ketentuan untuk sang naib. Orang yang membadali, yang berangkatin. Yang pertama ialah ayyakuna mimman yasihhu minhu hajjatul Islam. Dia adalah orang yang dinyatakan sah hajinya. Seseorang yang dinyatakan sah hajinya, yaitu bi ayyakuna muslima hurra mukallafan fi nafsil amr. Orang yang dinyatakan sah hajinya, orang yang muslim, merdeka dan mukallaf. Yang namanya mukallaf, akil balik. Orang yang muslim, merdeka, akil balik, mukallaf. Ini yang pertama. Jadi kalau dibadali orang kafir, ya tidak sah. Orang kafir tidak boleh, tidak sah hajinya. Atau dibadali oleh budak, tidak sah. Atau dibadali oleh anak kecil yang belum balik, tidak sah. Apalagi dibadali oleh orang yang gila, ya tidak mungkin. Taraklah. Sehingga yang menjadi badal, menjadi naib, orang yang sah hajinya. Dia muslim, merdeka, dan mukallaf, akil balik. Yang kedua, ketentuan yang kedua, ayyakuna qad hajja an nafsih. Dia sudah berhaji untuk dirinya sebelum itu. Jadi kalau katanya orang Indonesia, sudah bergelar haji. Jadi yang belum haji sebelumnya tidak boleh jadi naib. Walaupun sudah umrah bolak-balik, tidak pernah haji. Maaf, Anda bukan orangnya untuk jadi naib haji. Jadi yang kedua, harus sudah haji sebelumnya untuk diri dia sendiri. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadisnya Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dan dikatakan sahih oleh para ulama, disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mendengar seseorang bertalbiyah. Dia mengatakan labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah. Dia mengatakan labbaik Allah, labbaik ya Allah untuk syubrumah. Dia mengatakan wama syubrumah, siapa syubrumah itu? Kata Rasul. Kala dia mengatakan akunli au qaribunni, dia saudaraku atau kerabatku. Kala, maka Rasul bertanya, hajjajta an nafsik, apa kamu sudah berhaji sendiri untuk diri kamu sendiri sebelum ini? Kala lah, dia mengatakan belum ya Rasulullah. Kala, maka Rasul mengatakan hujja an nafsik, hendaklah kamu berhaji terlebih dahulu untuk diri kamu sendiri. Thumma hajj an syubrumah, baru kemudian hajilah untuk syubrumah. Atau apa? Ini tegas menunjukkan ketentuan yang kedua tadi. Naibnya sudah pernah haji sebelumnya untuk diri dia sendiri, baru menjadi naib orang lain. Hadza waqi'. Ketentuan yang ke ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga ialah ayyakuna mauthuqan biwafa'ihi. Dia orang yang terpercaya menunaikan haji tadi. Orang yang terpercaya bisa menunaikan manasik haji tadi. Disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah. Barakallahu fikum. Mereka menyebutkan untuk naib haji diupayakan seseorang yang mauthuqan bidinihi. Seseorang yang dipercaya agamanya. Dipercaya agamanya. Supaya kita tenang, mantap. Orang itu melaksanakan haji sesuai dengan yang diharapkan oleh sang mayitnya atau orang yang ma'dud tadi itu. Barakallahu fikum. Naam. Hadza waqi'. Ini yang berikutnya. Sehingga jangan menunjuk sembarang orang, barakallahu fikum. Tapi menunjuk orang yang betul-betul memang orang yang dipercaya agamanya, dipercaya kejujurannya, dan dipercaya bisa menunaikan haji tadi dengan tepat, dengan benar, barakallahu fikum. Dikarenakan ya dia cuma percaya dia sama dia aja, nyerahkan biaya haji, dia yang berangkat. Enggak tahu ngapain di sana. Kalau dia nyerahkan kepada orang yang enggak dipercaya, repot. Sampai sana bukannya haji, malah dagang. Enggak repot. Sehingga ditunjuk orang yang betul-betul mauthuqan biwafa'i, terpercaya menunaikan haji tadi, dan orang yang terpercaya agamanya, barakallahu fikum. Dia juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah di jilid yang ke-11. Yang keempat Allah yakuna ma'dhuba. Ada jelas. Naibnya itu bukan orang ma'dhub. Ini tambahan tapi jelas. Ma'dhub. Tahu ma'dhub tadi? Orang yang putus asa untuk berangkat haji sendiri, entah karena sakit menahun atau tua renta atau badannya lemah atau penyakit yang enggak mungkin disembuhkan. Nah, kalau naibnya seperti ini ya sama aja bohong. Nah, gitu. Maka naibnya tidak boleh ma'dhub. Barakallahu fikum. Ini ketentuannya. Di sini ada beberapa masail. Ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah amil ini. Di antaranya kana tinasakumullah. Apakah amil ini boleh meminta biaya untuk keberangkatan haji? Jawabannya boleh. Boleh minta biaya, boleh tanpa biaya. Dia sendiri yang berangkat, biaya pribadi, tidak ada masalah. Terkait dengan biayanya, bisa lebih, bisa kurang, tergantung kesepakatan bersama. Baik, ketika biaya atau ongkos hajinya itu lebih, apa yang harus dilakukan? Dikembalikan atau masuk kantong pribadi? Nah, ahsan, sesuai dengan perjanjian. Itu yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Kalau ada akad sebelumnya, uang lebih balik, harus balik. Kalau tidak ada, maka boleh bagi dia untuk mengambil sisanya. Untuk mengambil sisanya. Paham ya? Kalau kurang dengan akad tadi. Kalau ada akad sebelumnya, kalau kurang biayanya, minta pak. Kurang, minta. Supaya sempurna. Kalau tidak ada, ya sudah, dinikmati saja. Dan dia ikhlas untuk itu. Dan dia menambahi sendiri kekurangan yang ada pada ongkos dan biaya tadi. Barakallahu fikum. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah diperbolehkan bagi sang naib tadi menjadikannya sebagai semacam usaha komersil, nah, gitu ya, untuk kasbud dunia. Barakallahu. Di sini ada fatwa di kalangan di Lajnah Daimah Barakallahu Fikum, tepatnya di juz yang ke-11 halaman yang ke-83. Halaman ke-83. Barakallahu Fikum. Dikatakan di sini, lakin la yanbaghi lil muslim ay yaj'ala fi'lahu lil qurbat allati tadkhuluha an-niyabah wasilatan likasbid dunya fa inna hadha laysa min makaribil akhlaq. Dikatakan di sini tidak sepantasnya bagi seorang muslim menjadikan amalan dia, amalan taqarrub, amal ibadah yang bisa dimasuki oleh naib, oleh niyabah pergantian, tidak sepantasnya dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Fa inna hadza laysa min makaribil akhlaq. Sebab itu bukan termasuk keindahan akhlak. Gitu. Dah pantas. Sehingga tujuan dia barakallahu fikum menghajikan orang lain untuk berbuat baik kepada orang lain tadi. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dijadikan sebagai usaha yang dikomersialkan untuk mencari untung besar. Dah pantas. Itu bukan termasuk makaribul akhlak. Mungkin ada yang tanya, terus apakah boleh Ustaz? Misalkan seseorang biasa melaksanakan ibadah umroh dan dia juga pernah haji sebelumnya, boleh gak dia misalkan menjadikan dirinya sebagai naib gitu? Misalkan dia menyampaikan SMS ke travel-travel haji segala macamnya, menerima jasa badal. Ya, di apa menerima jasa badal, hubungi fulan nomor sekian. Apakah boleh? Disebutkan dalam sebuah kitab, ini kitab khusus yang membahas masalah haji badal. Saya sengaja meringkas dikarenakan di buku ini sangat luas pembahasannya. Ngarung ngidul ya, Pak. Bukunya namanya Hunyatul Faqir fi Hukmi Hajjil Ajir, karya Abu Bakar Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Zahir Al-Qurasyi Al-Makki Asy-Syafi'i. Di buku ini disebutkan di halaman 1475. Beliau menukilkan dari kalangan Syafi'iyah. Kata beliau, qala ashab, berkata teman-teman kami dari kalangan Syafi'iyah, madzhab Syafi'iyah, la yukrahu lil insan ay yu'ajjira nafsahu lil hajj bal dhalika min afdalil makasib. Kata mereka, tidak dimakruhkan, tidak dibenci bagi seseorang untuk menyewakan dirinya untuk haji. Jadi dari makruhkan untuk bikin jasa badal, bahkan itu termasuk ma'isyah yang paling afdal, usaha yang paling afdal. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Namun Imam Malik memakruhkannya dengan alasan itu mencari dunia dengan amal akhirat. Namun bisa kita kompromikan barakallahu fikum, Al-Imam Malik rahimahullah memakruhkannya kalau dengan model pertama tadi itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari untung besar. Ini yang tidak boleh, makruh. Tapi kalau semata-mata dia mengumumkan kepada pihak travel siap jasa badal, tapi dia betul-betul ya sekedarnya saja, dia bisa berangkat haji, menghajikan orang lain, biayanya sebagaimana yang standar, tidak lebih daripada itu, lantas tidak ada masalah. Saya bersama Pak Budi, Pak, saya siap jasa badal. Nah, gitu ya, tarif standar. Ada masalah. Itu afdhalul makasib kata Syafi'i. Tapi ingat, jangan kemudian dikomersialkan besar begitu. Siap, tapi tarifnya bagus. Jangan begitu. Umumnya orang cuma 3 juta, saya minta 10 juta. Ada ma yang bagi. Ini yang dikatakan tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berbuat demikian. Masalah yang lain masih terkait dengan masalah naib ini. Apakah naibnya harus dari wali orang tadi? Apakah naibnya harus dari wali orang tadi? Anaknya, saudaranya, atau semisalnya? Jawabannya barakallahu fikum, tidak dipersyaratkan. Semuanya diperbolehkan. Bisa walinya, bisa orang lain. Yang penting sudah pernah haji sebelumnya dan terpenuhi ketentuan yang disebutkan di atas tadi. Masalah berikutnya diangkat oleh para ulama. Apakah boleh seorang wanita menjadi badal untuk laki-laki? Yang berangkat siapa ini? Yang berangkat perempuan. Jadi naib jadi perempuan. Ya dinaibi laki-laki. Atau sebaliknya. Naibnya laki-laki, yang dinaibi perempuan. Apakah diperbolehkan? Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-Um, dalam Kitabul Um juz yang kedua halaman 123. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tajuzu niyabatur rajuli wal mar'ah an kullin minar rajuli wal mar'ah fit tatawwu'i wal fard li'annahuma min ahlih. Diperbolehkan laki-laki dan perempuan menjadi naib untuk laki-laki dan perempuan pada haji sunnah atau pada haji fardu, sebab keduanya termasuk ahlinya. Jadi boleh, dan belum berhujjah dengan keumuman dalil yang membolehkan haji badal, terutama hadis terkait dengan khas aminyah tadi, itu perempuan yang mengatakan demikian. Juga hadis yang kedua juga demikian, itu perempuan yang menanyakan terkait dengan bapaknya dan terkait dengan ibunya, sehingga yang berangkat adalah dia sendiri. Boleh, tapi ingat, kalau yang menjadi naib itu wanita, ada ketentuan yang wajib dipenuhi. Apa ya Pak? Harus ada mahram. Kalau tidak ada, maka tidak boleh, tidak mabrur hajinya. Tadi paham ya? Jangan asal berangkat to'ai, tapi ada mahramnya. Barakallahu. Hada wadihun barakallahu fikum. Tayyib. Masalah berikutnya, dan ini perkara yang sangat-sangat penting, ialah apakah diperbolehkan bagi seorang naib, seorang badal, untuk membadali lebih dari satu orang. Apakah boleh bagi sang naib atau sang badal membadali lebih dari satu orang sekali berangkat? Dia berangkat haji badali 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 orang sekali berangkat, mewakili mereka semua tadi. Dijawab di sini dalam fatwa lajnah daimah, dibikin sub pembahasan khusus di halaman 57-58, an-niyabatu fil haji an shakhsin wahid. Naib haji membadali haji itu dari satu orang saja. Diterangkan di sini di halaman 58, Tajuzun niyabatu fil haji 'anil mayyit wa 'anil mawjud alladhi la yastati'ul hajj. Boleh menjadi badal haji untuk orang mati atau orang yang masih hidup tapi tidak mampu haji. Ini jelas. Dikasih. Wala yajuzu lisakhsi ayyahujja marratan wahidatan wa yaj'aluha lisakhsaini. Falhajju la yujzi illa an wahid. Wakadhalikal umrah. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk sekali haji dijadikan untuk dua orang. Itu tidak boleh. Sebab yang namanya haji tidak mencukupi kecuali dari satu orang saja. Begitu pula pembahasan umrah. Jadi kalau dia naib haji, badal haji, ya setiap tahun satu. Paham ya? Bisa aja dia tiap tahun berangkat jadi badal, terus tidak masalah. Tapi ingat, sekali berangkat atas nama satu orang. Maka tidak diperbolehkan di sini. La yujuzi, tidak cukup, tidak sah kalau lebih dari satu orang. Maka di sini karantina insyaallah, apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, di mana banyak orang yang kemudian menjadi badal haji, menjadi naib haji, mewakili sekian banyak orang, ini perkara yang sangat-sangat melanggar hukum syar'i. Barakallahu fikum. Orang semacam itu jelas tidak amanah sebagai badal. Sekarang masya Allah sudah semacam PT sendiri, PT badal haji sudah ini, sudah nerima satu orang, nerima sekian puluh orang, 3 juta dikalikan 30 orang, 90 juta, berangkat satu orang. Ya Allah, berangkat. Pas cukup dikasih piagam badal haji. Ini Pak, selesai, kasih piagam. Selesai. Modal piagam untung besar. Adalah ya jus. Sehingga satu kali satu orang saja. Barakallah. Begitu pula terkait dengan masalah umroh. Sekali berangkat hanya membadali satu orang saja. Barakallah. Mudeng ini. Nah, kalau seandainya dia jadi badal haji plus badal umroh, apakah bisa? Misalkan dia tahun ini haji. Tapi ketika haji dia sebagai badal satu orang. Tapi bulan-bulan sebelumnya dia umroh terus tiap bulan. Tiap bulan umroh, umroh, umroh, umroh sampai mungkin 5-6 kali. Setiap berangkat membadali orang lain. Apakah boleh? Faham yang saya maksud? Haji kan cuma sekali setahun. Nah gitu ya. Ketika haji dia berangkat membadali satu orang. Tapi di bulan-bulan yang ada ini, sebelum waktunya haji, dia berangkat tiap bulan. Tiap bulan berangkat membadali satu orang. Kalau misalkan dia punya kesempatan sampai 6 kali berangkat membadali 6 orang, masing-masing safar satu orang. Apakah boleh? Apakah boleh? Boleh. Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Jawabannya boleh. Barakallahu fikum. Diteruskan dalam keterangannya Lajadah Imah di halaman yang sama. Lakin lau hajja an syakhsin wa'tamara an akhar fi sanatin wahidah ajza'ahu idha kanal hajj qad hajja an nafsih wa'tamara anha. Tapi kalau seandainya dia menghajikan satu orang dan dia mengumrohkan orang lain di tahun yang sama, boleh. Dengan syarat dia sudah pernah haji sebelumnya dan sudah pernah umroh sebelumnya. Enggak ada masalah. Tapi ingat ya, sekali berangkat umroh satu orang saja. Ketika haji juga badal untuk satu orang saja. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan naib ini, apakah diharuskan untuk mengetahui siapa yang dibadali? Apakah harus menyebutkan namanya fulan bin fulan? Bagaimana kalau dia lupa namanya? Dibadali siapa ini? Atau kemudian salah nama, mestinya badali Abdullah ngomongnya Abdurrahman. Badali Abdurrahman ngomongnya Abdullah. Bagaimana ya Pak? Apakah dikatakan sah? Nah ini saya suruh berangkat. Saat berangkat antum haji badal. Ya akhir anak berangkat. Begitu masuk, siapa yang tak badali ini? Pak siapa ya? Pak siapa ya? Saya telepon. Sekarang ada apa dia yang boleh digunakan telepon. Kemudi, kemudi. Oh ya, namanya Muhammad. Ya akhir lupa anak Muhammad apa Ahmad ya? Akhirnya saya bilang, labbaikallahumma an Ahmad. Padahal Muhammad. Ada ketika saya melempar bismillah Allahu akbar. Ada an Muhammad atau an Ahmad gitu. Salah nyebut. Nyebutnya mestinya Muhammad, dia Ahmad. Bagaimana ya? Siapa enggak ya? Siapa enggak ini? Hah? Niatan yang awal kita tidak terlalu terburu. Hah? Ini niat saya albumnya dari orang begitu ya. Masya Allah. Itu dibahas panjang. Ini semua hampir semua ada khilaf panjang di kalangan para ulama kita. Namun yang sahih barakallahu fikum cukup niat badal. Takfihi an-niyah. Itu disebutkan dalam fatwa Al-Jadda Imah di halaman yang ke-82. Kasus tentang masalah tadi dijawab al-hajju 'anil ghair yakfi fihi niyyatu 'an, menghajikan orang lain cukup niat membadali dia, wala yalzamu fihi tasmiyatul mahjuji 'an, tidak harus menyebutkan nama yang dihajikan, la bismihi faqat wala bismihi wasmi abi aw ummi, baik namanya dia saja atau nama dia, nama bapaknya atau nama dia, nama ibunya, tidak perlu. Kalau dia mungkin menyebut, kalau enggak mungkin tidak ada masalah, cukup niatul badal, niat membadali saja. Barakallahu fikum. Kalau sanggup masya Allah, kalau tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan apa nih Pak? Terkait dengan orang yang menjadi badal. Waktunya sudah. Masya Allah. Berapa ya? Yang belum dibahas ini apa ya Pak? Terkait dengan masalah akad badalnya. Bagaimana kaifiyahnya, bagaimana akadnya, itu dibahas panjang oleh para ulama. Karena waktunya gak mungkin kan, jadi sementara cukup itu dulu ya. Selebihnya insya Allah akan dikaji pada kesempatan yang berikutnya. Allahu musta'an. Ya, Pak. Mengenai kewajiban umroh, bagaimana kita katakan di Indonesia ini satu kali sebelum itu seperti kewajiban haji. Iya. Nah, pada prakteknya jamaah haji itu umroh berkali-kali untuk membadali kerabatnya. Iya. Prakteknya biasanya mereka melakukan antara umroh yang pertama, nah, jamaah itu biasanya umroh sebelum haji mereka bolak-balik untuk kerabatnya, atau setelah selesai hajinya mereka umroh lagi untuk kerabatnya, apa diperbolehkan? Itu yang nggak ada contohnya. Yang tersebar sekarang di kalangan masyarakat ketika dia haji tamattu, begitu dia selesai tawaf umroh dia menunggu masa-masa manasik, itu kan cukup lama biasanya. Itu digunakan untuk menghajikan banyak orang, awal mengumrohkan banyak orang. Itu tidak ada contohnya sama sekali. Barakallahu fiik. Sehingga yang dibetulkan dia memperbanyak ibadah, memperbanyak tawaf dan segala macamnya. Tidak ada dua umroh dalam sekali safar. Itu pendapat sebagian ulama yang dirujukkan sebagian ulama sekarang juga. Kaidahnya tidak ada dua umroh dalam sekali safar. Dikecualikan kalau rambutnya sudah tukul, dia kan gundul, tapi tertumbuh yang mungkin digundul lagi, maka bisa. Sehingga dia lama sekali safar, misalkan 2 bulan, 3 bulan umrah, kemudian dia kemana belajar apa-apa di sana, mau ulang umrah lagi, labas. Itu pendapat sebagian ulama kita. Yang jelas tidak ada dua umrah sekali safar. sekali bepergian sekali umrah. Wahakana. Sekali bepergian sekali haji. Sehingga apa yang dikerjakan semacam itu tidak dibenarkan orang. Jadi yang diperbolehkan tadi itu, dia berangkat umrah khusus mengumrohkan bapaknya, ibunya, kakeknya, boleh. Jadi paham ya? Sekali berangkat bapaknya, berangkat lagi untuk ibunya, berangkat lagi mbahnya, berangkat lagi neneknya, berangkat lagi saudaranya, terus berangkat. Setiap kali berangkat membadali satu orang. Itu yang diperbolehkan tapi tidak wajib. Jadi paham ya? Allah SWT. Lebih afdal yang mana, terawih di belakang imam di awal malam atau qiyamul lail sepertiga malam sendirian? Waduh, yang mana ya Pak? Boleh pilih yang lainnya lagi? Berarti boleh pilih yang lainnya lagi. Terawih di sepertiga malam berjamaah dengan yang lain. Kalau seperti ini kondisinya, para ulama menjawab dengan pribadi kita masing-masing. Kita lebih khusyuk yang mana? Lebih nyaman, tenang yang mana? Kalau kita lebih bersemangat, lebih khusyuk ketika di awal malam bersama dengan muslimin yang lain, di awal malam. Tapi kalau kita senang sunyi sendiri, lebih khusyuk, lebih khidmat sendiri di rumah ketika malam terakhir, kembali kepada maslahat kita pribadi, walaupun yang lebih afdal secara berjamaah. Kalau imam ada yang salat dua-dua tapi pakai kultum sebelum witir dengan imam yang empat-empat tanpa kultum, kita lebih baik ikut yang mana? Loh, hubungannya masalah kultum. Dua-dua-dua boleh, empat-empat-tiga juga boleh. Itu semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada masalah. Terkait dengan masalah kultum itu memanfaatkan momen kumpulnya masyarakat dakwah ilallah. Kalau diniati atau diyakini satu bagian dengan satu bagian dengan terawihnya, itu yang tidak dibenarkan. Terawih-terawih, tidak ada kultumnya. Maka dilihat bagaimana niatnya masing-masing. Kalau niatnya itu semata-mata dakwah ilallah, mumpung pada kumpul semua, dikasih ceramah, pencerahan, menambah semangat dan segala macam, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ternyata barakallahu fikum diyakini satu paket dengan yang namanya terawih, maka tidak diperbolehkan. Sehingga mau dua-dua boleh, empat-empat juga tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 5 lebih 25 azan kurang 4 menit. Niatnya badal tadi itu apa? Labbaik Allahumma umrotan atau labbaik hajjan akan disebutkan orangnya. Ya kalau mungkin orangnya disebutkan orangnya. Labbaik Allahumma umrotan wa hajjan an fulan. Itu kalau haji dan umrah. Kata-kata an fulan. Kalau enggak mungkin enggak apa-apa, langsung aja. Kemudian dia berangkat sudah punya niatan untuk menjadi badal. Langsung aja labbaik Allahumma umrotan wa hajjan berangkat. Yang dapat pahala siapa ini? Yang dapat pahala siapa ini? Yang dapat pahala yang dibadali. Yang dibadali. Sementara dia ketika dia mengerjakan amal-amal yang lain di sana, memperbanyak sholat, tawaf, Quran segala macam, kalau dia ikhlas lillahi ta'ala dikasih pahala juga. Jadi pahalanya itu untuk yang dia badali. Iya, pahala hajinya itu dia pahala, apa dia badal. Dan disebutkan oleh para ulama yang menjadi ketentuan rukun, syarat dan wajibnya. Yang sunnah-sunnah enggak masuk. Kalau terpenuhi semuanya selesai. Begitu dia mengerjakan yang sunnah-sunnah segala macam itu untuk dia pribadi kalau dia ikhlas lillahi taala. Makanya dikatakan sebagai afdhalul makasib, usaha yang paling afdhal. Nah, sudah ibadah dapat duit lagi ya, gitu ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Pak ya? Coba Pak Harif ini. Iya. Untuk badal umrah sama dengan badal haji. Jadi kalau misalkan badalnya harus pernah umrah sebelumnya. Barakallahu. Betul. Terkait dengan badal umrah sama dengan badal haji. Rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunahnya semuanya sama. Ayo. Enggak bisa punya niat dobel. Di mana? Diri sendiri sama orang yang tidak bisa. Rasul mengatakan hujjan nafsik thumma, itu kata tarahi, ada waktunya. Diri kamu dulu, baru kemudian untuk syubhat. Tidak bisa. Momennya dia sudah haji. Itu dia bersama dengan badal. Dia sudah haji. Dia melaksanakan badalnya ini dengan niat berhaji. Cukup, dia dapat. Apa yang dia kerjakan itu dia juga dapat pahalanya. Tapi untuk hajinya, untuk sing yang diibadahi tadi, nggak bisa. Nggak bisa untuk, misalkan dia dua kali melempar gitu, terus saya sendiri, terus ini untuk Muhammad, enggak. Sehingga dia satu kali lemparan untuk orang yang dia ibadahi saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu rabbil alamin.